Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waliyus salihin. Razaqana wa hadana ila ta'atihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Pendengar RRI yang kami muliakan, pada pertemuan yang mulia ini kembali kita mengkaji ayat-ayat Allah yang termaktub di dalam surah Al-An'am ayat 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah, tiadalah saya peroleh dalam wahyu yang dibawakan, yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain nama Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar RRI yang berbahagia, ayat ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya tentang bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani atau umat-umat sebelumnya, tabiat mereka adalah mengada-ngada dalam makanan. Artinya mereka memandang bahwa hewan-hewan tertentu tidak boleh dimakan, atau hewan-hewan tertentu mempunyai keramat-keramat tertentu pula, sehingga mereka menghalalkan sesuatu yang tidak ada keterangan dari Allah, atau mengharamkan sesuatu yang justru sebaliknya dibolehkan oleh Allah, akibat dari mereka mengikut hawa nafsu dan akal fikiran semata. Nah, di dalam Islam, tatanan yang dibangun oleh Allah adalah tatanan hukum berdasarkan diktum-diktum yang jelas, paradigma-paradigma yang jelas, agar persoalan kehidupan manusia berjalan normal. Maka termasuklah aturan-aturan tentang makanan binatang serta sembelihan. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa asal pada binatang itu adalah halal. Artinya tidak semua diharamkan, dalam artian bahwa persentase kehalalan itu sangat banyak. Maka kalau kita lihat pada ayat ini, Allah memberikan penjelasan tentang keharaman itu hanya pada bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Nah, karena memang bangkai, darah yang mengalir, daging babi itu adalah kotor, atau itu adalah najis, tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, atau keharaman ini akibat proses penyembelihan yang bukan menggunakan nama Allah. Jadi ada diharamkan dari segi zatnya, yaitu bangkai, darah, daging babi, atau ada yang diharamkan dari segi cara untuk memakannya. Nah, tetap disembelih tapi untuk atas nama berhala, atau untuk atas nama nazar kepada laut atau nazar kepada jin-jin tertentu untuk dijamu. Nah, ini semua adalah bagian dari keharaman yang dimaksud oleh Allah pada ayat-ayat ini. Iya. Nah, untuk itu ketika hukum ini berlangsung, maka Allah memberikan celah, yaitu celah bagi orang yang darurat boleh menyentuh hal-hal yang diharamkan ini, dengan syarat tidak melampaui batas Bila terpaksa iya. Tidak dalam kondisi berbuat maksiat kepada Allah, dan ketika makannya tidak dalam melampaui batas yang wajar. Ya, Ustaz Hanafi, kalau kita lihat Ustaz Hanafi, yang diharamkan di sini cuma 3. Ya. Manusia dan masyarakat Indonesia banyak bertanya, dari mana ada ayat yang menyatakan bahwa anjing itu haram untuk dimakan? Oh, babi ya. Jelas. Jadi, anjing yang mana itu? Ah, mungkin Ustaz Hanafi sebagai berkecimpung di fikih bisa menjawabnya. Jadi begini, logikanya sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap bejana yang dijilat oleh anjing, maka wajiblah dibasuh 7 kali, ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Nah, jilatan anjing berarti air liurnya. Air liur anjing adalah sesuatu yang kalau dalam bahasa kita hal-hal yang bersih saja gitu. Nah, yang terbersih mungkin daripada bagian dari anjing itu sendiri disuruh disamak, apalagi bagian-bagian yang utamanya. Jadi logikanya atau kiasnya itu kias yang mengambil yang terbesar. Artinya ketika diharamkan yang kecil, berarti yang lebih besarnya lebih haram lagi. Atau ada juga yang mengatakan hadis yang mungkin Ustaz Hanafi bisa menjelaskan, sehingga seperti elang itu diharamkan, kenapa gitu kan? Mungkin likul lizi, mungkin begitu juga semua binatang yang bertaring itu haram. Mungkin ada para pendengar ingin tahu, mungkin ayat hadis ini merupakan penjabaran untuk tidak memakan setiap binatang yang bertaring, ya, seperti setiap burung yang berparuh, dan yang memiliki cakar, dan setiap binatang yang bertaring. Sejauh mana hadis ini mungkin bisa dikasih tahu kepada para pendengar, Ustaz Hanafi? Ya, kalau kita melihat dari banyak hadis yang diungkapkan oleh ulama, kullu zibarin minal hayawan huwa siba' fahuwa haram wa kullu zi mikhlabin natoiri, iya, minat toiri. Jadi ini adalah aturan umum. Artinya apa? Aturan-aturan ini ada manfaatnya sebenarnya bagi kehidupan manusia, terutama untuk melihat bagaimana binatang-binatang yang diharamkan oleh Rasulullah tetapi tidak termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Jadi mungkin dari situ orang mengatakan kucing kan gak diharamkan katanya, ya kan. Terus apalagi dari sini kita menemukan banyak hal yang memang secara nama tidak disebutkan, tetapi kaidah ini mungkin bisa dikatakan berlaku sebagai hukum universal. Betul, hukum universal. Jadi kalau kita lihat hal-hal yang disentuh oleh Allah dalam ayat ini atau dalam hadis-hadis Rasulullah, sebenarnya memang tabiat manusia tidak menyukai tabiat umumnya, kecuali orang-orang yang memang sudah senang dengan itu seperti itu, atau yang seperti kasus bekicot. Itu kan orang, ya, pada hadisnya memang menunjukkan dia menjijikkan. Artinya dari ammatul muslimin lah perasaan semua orang mukmin melihat bekicot itu suatu hal yang geli gitu. Yang mukmin, jangan yang selain itu, mereka tidak punya standarisasi gitu. Iya, menarik ini Ustaz Hanafi, kalau kita lebih mengkritisi lebih jauh, sejauh mana ayam itu dilarang untuk dimakan, sejauh mana ayam itu boleh untuk dimakan, dan sejauh mana elang itu haram untuk dimakan. Kalau kita lihat ayam itu juga memakan cacing, dia mempunyai cakar dan mempunyai paruh, sama seperti elang. Tetapi kok kenapa kok bisa dibedakan bahwa ayam ini halal dan elang ini haram berdasarkan wa kullu zi mikhlabin minat thoyr tadi? Sejauh mana mikhlab itu bisa dikatakan membedakan antara ayam dengan elang itu? Ya, jadi kita lihat dari segi mikhlab itu sendiri, cara dia untuk mencari makanan, cara dia untuk memakan tangkapannya. Jadi kalau elang ini kan memakan yang binatang yang di bawahnya kan gitu. Jadi kita melihat bahwa hal ini juga adalah merupakan ketetapan dari Rasulullah agar kita menjauhinya, karena memang korelasinya bahwa pada hewan-hewan seperti ini akan, walaupun secara genetik atau secara higienis tidak ada masalah, tetapi ada hal yang lebih jauh dari situ, bahwa setiap daging yang atau darah yang mengalir di tubuh manusia itu akan terpengaruh sekali dia dengan bahan-bahan yang dimakannya. Yang dimakannya, iya iya. Artinya elang yang ganas, yang buas, binatang-binatang seperti itu sengaja untuk dilarang karena memang agar manusia ini tidak buas seperti itu. Binatang, iya. Iya, artinya ada memang keterkaitan psikologis antara si pemakan binatang-binatang apa yang dimakannya. Iya. Jelas. Karena ini kan tidak bisa lepas manusia dari siklus kehidupan darah. Nah, jadi oleh sebab itu kita melihat di sini kenapa ayam dibolehkan? Karena ayam lebih cenderung dia familiar dengan manusia dan dia tidak macam-macam kerjaannya. Iya, dia mungkin bisa diklasifikasi sebagai binatang unggas ya. Iya, unggas. Dawajin kalau dawajin. Dalam bahasa Arabnya ya. Jadi mungkin ayam, itik, bebek, burung merpati gitu ya. Mungkin karena memang itu sudah dikembangbiakkan dan itu sudah, yang pastinya memang itu sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Ya, kemudian kembali ke ayat kita nih Ustaz Hanafi, Al-An'am ayat 145 ada terkadang terkait erat dengan ayat 3 dari surah Al-Maidah. Namun kita lihat surah Al-Maidah itu lebih rinci di ayat 145 surah Al-An'am ini terlalu ringkas. Di sini ditemukan cuma 4 hal yang dilarang, bangkai, terus darah yang mengalir, babi, dan apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Sementara di ayat ketiga dari surah Al-Maidah itu banyak sekali, pertama bangkai, darah, daging babi, yang tidak disembelih dengan nama Allah. Kemudian ada yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali dengan sempat kamu menyembelihnya. Kenapa kok ada penjabaran di ayat ketiga dari surah Al-Maidah dan di ayat kita kaji ini tidak ada penjabaran? Ya, ini tentunya ini kan diberikan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, ayat yang kita kaji ini. Dan semuanya itu sudah terjabar untuk mereka pada Taurat mereka. Jadi cukup sajalah Allah memberikan hal-hal yang sifatnya general, umum sehingga tidak ada masalah. Sehingga mereka itu juga paham kan. Adapun ayat Al-Maidah ini untuk umat Islam. Memang harus detail sehingga umat Islam bisa memahaminya, konteks ceritanya itu seperti itu. Jadi ketika ayat ini diturunkan sebenarnya arahnya kepada orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat juga bahwa memang ayat ketiga dari surah Al-Maidah ini walaupun dijabarkan, tetapi tetap saja konklusinya bahwa yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas itu kalau tidak disembelih statusnya menjadi bangkai. Jadi sebenarnya ini adalah penjabaran dari bangkai. Bangkai itu apa? Karena terkadang masyarakat Indonesia kita sekarang masih memahami bangkai itu yang bau busuk. Padahal sebenarnya tidak. Bangkai itu terkadang masih segar. Yang dicekik itu masih wangi, tetapi karena tidak disembelih tapi dicekik di pelintir lehernya, statusnya bangkai. Yang dipukul sampai mati, ayam dipukul sampai mati, itu juga statusnya masih segar, enak kalau dimakan. Tapi karena tidak disembelih, dalam Islam tetap saja itu disebut dengan bangkai. Jadi ini meluruskan pemahaman dari masyarakat jahiliyah sampai sekarang bahwa bangkai itu tidak hanya berkonotasi dia bau busuk, tetapi yang diterkam binatang buas, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh dari tanduk sehingga mati, tidak sempat disembelih namanya bangkai. Kalau sempat disembelih namanya sembelihan yang halal. Jadi kembali kita sedikit untuk melihat hikmah penyembelihan ini, saudara-saudara sekalian, bahwa kemudian Allah memberikan solusi yang sangat cantik untuk kita dari binatang yang kita miliki. bahwa sembelihan itu sendiri mempunyai hikmah yang luar biasa. Iya, kenapa harus disembelih ya? Mengalirnya darah lewat tenggorokannya itu adalah merupakan bagian kesehatan bagi manusia. Iya. Keluarnya darah-darah yang harusnya masuk di dalam sel-sel pori-pori bagian dari binatang itu, ya kalau kita konsumsi seandainya berbahaya, mungkin kan? Berbahaya. Iya. Tapi ketika dia sudah keluar, sudah banyak keluar, maka yang tersisa itu adalah hal-hal yang memang tidak mungkin keluar lewat nadi-nadinya. Iya. Ya, itulah yang kita dibolehkan untuk memakannya. Iya, tapi pertama dan utama bahwa menyembelih itu adalah ibadah yang disyariatkan sebelum untuk memakan binatang. Plus dari segi kesehatan dan dari segi kenyamanan. Iya. Kalau kita memakannya terasa dagingnya lezat, lembut dan ini nikmat. Ya? Nikmat. Iya. Nah, saudara sekalian, pendengar yang berbahagia, tak terasa pertemuan kita sudah mulai terakhir dan mudah-mudahan kami berdoa semoga Anda semua mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Amin. Kesehatan dan juga keafiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.